Yudas ni surat. Salam. Ye surat no fiak Yudas, makwelu Yesus nin rasilai ni mangkaryae. Ma, yakwaeng beryakobus sanbal. Yakurengi surat ye berkmimonuk. Mi ye, maam ninda ratu nfilak mi, mamieluk ni tomuatar. Inkamisk mi, manajakek mi, mamim koran, mamilele Yesus nin rasilai, terik, man-man bali sariam prene. Yak tuak, mawini ratun tafal, manfatutu ni lolompang, manian kamis, man armaline, man lien lengan berakmi. Kami jakek mi, mifto muatar, maraftutu amftut lepuskuar. Wangur makuamisak mi, yak peang desar makurengi surat berakmi, fetifelan farpe maratun fairkit. Nempa yak daun feti, kakurengi surat ye baluan berakmi, lak surat takmi, nema de desar mamilele ratu ni amftut butunar. Ma keteminrang, matomuatar aftutu amftut waljetar berakmi. Fali ratu nal ni amftut butunara ne berkit, mateluk ni tomuatar, ma lani amftutuarane, maketa ramin terik ma de desar. Yak falak farye, fali tomuatar, marfule tomuatar, rorir amftut lepuskuarane, lereye rorak milo. Nempa si rose felnir fartomuat ngamonar, laraftutu nir amftutuarane, sirye marbangal ratu. Siribu tomuatar, nema rose kabanyatkar, fali sir falak feti, kit bise matose safe-safe motak, tlarat in make usiatkar. Mar falak feti, farlande desar matose kabanyatkare, tosa saf. Fali, keta ratu de desar, manfatutu ni dalam ngamone berkit, man luren in salar. Safo ia neto botuan, sirtora lele Yesus nin rasilain bal. Safo Yesus ne, nin mangkuase, ma mangrure, mara rengi na kitab lelerap dalam nu floriain lo, feti ratu keta nu kunto muatar ma farane. Wangur, mimi fai ngriar munu kelo, bolo ka farane, yak fala kanbal, nema minremi feti, luriain ne ratu nin mangrure ne, tulung tumat Israelar, marbier of Mesir. Nempala marbier of Mesire, inu kunan fenket nir, nofsirane matora lelei. Ma minremin bal malaik tarket nir, maluriaine, ratu nal kuase bersirane. Nimparpe ang markuase lengan, rofsafe maratu nal bersir, para flarta tinir karyaya na surga. Ia nenwayat, maratun kete sir norewe, manau sir na ain mamakrokap desar. Ma keta rewe nen kete sir, mara min de desar ainane, teri klere maratu nukun sir. Mimin remin bal, save maratu nose na kote Sodoma Gomora, ma kotayar maramin serin balduane. Tomuatar maramin iane, nir adat feleles farlan malaiktar. Siranron, raye basir, ma merwane nafsawe merwane, ma bate nafsawe bate. Ia nenwayat maratun tolar au manfolu de desar lanukun sir. Ratu no sefarane, lan fatutu bertomuatar munuk, fetiketa enukun tomuatar, marose kabanyatkar, na au matoterik. Ia ne farlan tomuatar, maraftutu amftut lepuskuar, malereye rorakmiane. Sir falak fetiratun fatutu trufar bersir. Siral trufarane, neluk lole bersir, ne marau sangri larat nirmakeus, laraf ngeriai tenir. Ma sir torpeang maratun farete sir. Mararikan malaikat lelerpar, maramin surga. Mikael ye ulun bermalaiktar. Noak mamusan mat, Mikael radus mengacatkan ir ulun, rabangal, fetiketa isenon rimu satenan. Boloka Mikael ye ulun bermalaiktar, nimpaton baran manfasales mengacatkan ir ulun, manarikani. Manfalaklan feti, lara tunukunko. Nimpaton matar maraftutu amfut lepus kuarane, rarikan save makokosir tur kaural. Masih Rafailan marose kabanir, larat nir makeus, farlan binat ngar, mato niran daun, manwayat maketa rayata. Botuan fetito muatar, maraf tutu amftut lepus kuarane, ketar koman suse ma berat desar, falir larat kaini adat yata. Sir farlan bileam man mate doit, paman rilak manose mato muatar fufar sale dalam. Masir bangal ratu farlan kora maluriainen bangal tomuatar marfarete sir. Ia nenwayat maketa sir koman suse maberat. Tomuatar ane rafmeat motakakmi namirnya faburat. Falir tameye rampayata mar daun lantenir. Sirose kabanir matop nir sasaf farlan naur naflai kalin mutnar paketa toudan. Masir farlan katut nuar manait marabue sirto rabu. Paketar mat, matar pal rorwakrir. Sir farlan ersi layar, marafefar, marafuse nadol. Nirarane ketaraflay kamaknisar mada, iane feleles farlan marfatutu niradacatka laraf mea tarbalisir. Masiran bal nirandaun tontai, farlan ftunar, matora minanir. Maratuna wain makrokap desar bersirlo, manukun sir terik made desar. Henoke adam nidas dalam lapsarit. Luriaine inaf botis nyurat nofratu natumuatarane manfalak. Nibotuane nin mangrure ketan manur ni malaikat lererpar mayadin desar. Maketa insidang tumuatar monuk nasaryam preneye betnonukun tumuacatkar falir bangal ratu ronir adat jatkar. Maketa nukun tumuat salar falinir ngribatin jatkar masir falak lararikan ia ne. Tumua tarane dalimir tur senang, panroken rakesir, larfa sale tumua tualyetar. Mar moripe, roser larat nirmake usiatkar, ratanu klaraf dasir. Maratanu klarfas tumuatar, nimaron risafe-safe marpea. Yudan surat soranyar, makar moripe ralele Yesus. Wangur makuamisakmi. Yesus ia nin mangrure maneluk nin rasilai. Maka min remi safe maluriaine nin mangsit kuarar falak. Sir falak farye. Nuak masar yang prene ketlanam sos. Keta tomuatar mamarkosar mali pakmi fali milele ratu. Sirane marmori parlarat lanir make usiatkar. Sirosen bal, makmi mamilele ratu ne mike danakmi, mpa mikes misa makmi. Ma rose kabanir, larat nir make usiatkar, ma ratus mangtan to namin sir. Nempa wangur makua misakmi, amtut botunar nofratu mamjengarane, farlan vanderen berakmi, pakamel amtutwarane, nemam cafal mamim koran mamilele ratu. Makam cakratus mangtan, manfatutuk mi mam syampayang. Ma, namir momori pe kami lele feti, ratu kamis desarak mi. Kami orifarane, terik ma Yesus, mamanfatutu ni dalam ngamone, manal momorip di desar berak mi. Yesus nenin mangrure, maneluk nin rasilai. Makam lompang tomuatar, maralele ratu rodal mirtubun. Makam surat tomuatar, marpansalene, ne marbalisir na dalam ten malonri. Ia ne farlan, mikrabu cir, nyof au dalam. Makam fiatutu mirlo lompang, bertomuat jatak waljetaran bal. Nempa kami jakek mi, nema ketemio sembialak sir. Kam fiatutu mirlo lompang bersir, nempa kam kedan nir adat mar larat lanir make usiat karane. Iane farlang sirfonak nirabit rayar. Yudas naftirnya surat mandangin ratu. Miamat dangin ratu mani kuase mana jakek mi. Nema ketem fiu farsale dalam. Ino sefarane terik mamemdir soun lur nyurnis nyain ma ida kresi. Nalerene kita dalmirar senang resi fali menglerap mato mirsal. Nibotuane ratu yelan lese. Iye manfairkit nafnin salar nalyole Yesus. Yesus ye nin mangrure maneluk nin rasilai. Pamiamat dangin ratu kit nin mangrure fali silai i mani kuase mani fakora nanen lien lengan. Main farete safe-safe no floriain, lere ye terik made desar. Amen.